Riba ni bahasa Arab, bahasa Melayu makna lebih. Pinjam 100 boleh, nak bayar 110. 10 ringgit tu riba, 100 tu modal, harus tu. Halal tu. Nah. Ha. Zaman dulu dipanggil ceti ya. Nah, ha, ceti India. Ha. Nah. Lening ahlong. Nama riba. Ha. Lepo ngata dia punya benda business card. Nah. Ha. Riba tu. Hak tu hak tak ada belasan, hak belasan, berlesen pula. Nampak tempat pinjam wang berlesen. Aje tengok kedai-kedai. Nah. Ha, riba lah ke tu. Nah. Ha. Hak comel lagi bank-bank. Ha, tengok riba. Nah. Ha, wak pinjaman sini bunga 20%, 8%, 4.3%. Nah, bunga riba. Ha. Dah pinjaman marah ke? Dah tak kira kerajaan tak kerajaan. Bila ada meminta bayar lebih daripada tu atas dasar keuntungan daripada pinjaman, maka hukumnya riba lah. Nah, ha, yang dipertikaikan masalah duty saja. Nah, upah apa ni? Upah perkhidmatan. Nah, cuma upah perkhidmatan ni ulama kata jangan tinggi. Nah, dan dia tidak boleh mengikut persen. Dia mesti mengikut harga yang telah tetap. Nah, ha, nak pinjam wang sini 50,000 bank ni kata. Lepas tu bayar kat gini 50,000 dan awak dikenakan bayaran RM3,000 upah perkhidmatan. Ah, gitu boleh. Nah, yang tak bolehnya upah perkhidmatan dengan persen. Katakan, nah, 1% umpamanya atas 5% daripada pinjaman. Ah, tu tak boleh. Nah, umpamanya sebab kalau kita pinjam 50,000 5% bermakna 2,500. Dan kalau pinjam 1 juta 5% 50,000. Maknanya dia naik sama upah buat kerja tu. Tak boleh ha. Dia mesti sama. Kalau upah tu 3,000 3,000 sama. Nah, baru upah perkhidmatan begitu harus pada syarak. Ha. Jenis riba menurut pendapat sebagian ulama, riba itu adalah 4. Ha, riba. Bukan riba, riba budak-budak. Riba fadli, seperti menukar barang yang sejenis timbangannya hendak sama. Riba qardi, pinjam wang dengan syarat ada untung bagi yang meminjam. Riba yak, berpisahnya penjual dan pembeli sebelum timbang terima. Riba nasak, riba nasi'ah, tukar yang disyaratkan terlambat salah satu daripada dua barang. Ha, baik. Riba yang biasa orang buat sekarang ini, iaitulah riba qardi, riba dengan sebab berhutang. Nampak? Ha. Riba fadli ni biasanya zaman dulu. Ha. Tapi ada berlaku juga. Maknanya kalau nak beli mah dengan mah, mestilah mah yang sama dan ada timbangan yang sama. Nah, ha, kemudian pula mestilah tunai. Tak boleh buat mari lambat salah seorang duit rumah tu. Nah, ha, dia gitu. Ha, tu panggil riba fadli. Riba qardi ni pinjam 1,000 bayar 1,200. Pinjam 1 juta bayar 1,200,000. Nah, ha, tu riba, riba qardi, riba dengan sebab berhutang. Ha. Yang paling parah sekali dosa tukang makan riba tu. Neh, tuang hak tukang wim minyak. Neh, ha. Tidak boleh jual beli mah dengan mah, perak dengan perak, kecuali harus dengan sepadan dan serah terima sekaligus. Sebab itulah mainnya orang beli mah, mah lama dengan mah baru. Dia pakai mah lama, gelang lama dah. Neh, nak ambil mah baru pula, mesti jual dulu gelang dia tu. Tak boleh tukar gitu. Tak sah. Ha, ini orang pakai tukar. Nak? Ha, tak boleh, dia kena jual tu. Merata kita 1,000 katakan 10 hamah. 15,000 lah katakan. Contoh lah. Kata kita 15,000. Nak ambil kata dia baru pula. Kata baru dia tu nak harga berat sama juga katakanlah. Neh. Ha, tidak boleh kita wi kata kita hak lama dia wi kata dia hak baru. Tak boleh. Nak mah dengan mah ni timbangan mesti sama. Ha, dia gitu. Neh. Ha. Trading tak boleh. Dia panggil barang-barang riba gini tak boleh. Kalau kereta tak apa, trading. Kalau mah tak boleh. Neh, ha, kita akan mah kita lama, model lama. 10 hamah kalau nak kira 15,000 lah contohlah. Nah, tapi dia kira barang lama, dah kira yang dia nak tolong jual ke dia kena beli murah. Tuan kedai mah kena beli murah. Jadi rugi dah situ orang jual. Nah, ha. Ha? Kira eh? Mesti sama eh? Sebab tu cara tak boleh jadi riba gini. Kalau kita pakai mah lama nak beli baru pulak kedai, tanya dulu rata saya ni berapa sebab nak jual, nak beli rata awak pulak model baru ni. Faham? Dia pun kata kalau awak nak saya setuju rata ni harga 8,000. Walaupun kita beli 10,000, dia nak beli 8,000 boleh. Nampak kalau kita setuju baru boleh jual. Nampak? Bila kita dapat duit tu baru kita beli rata dia. Hak baru tadi walaupun harga mahal 16,000 pasal dia kata upah mahal buat payah. Nah, tidak boleh ni kita unjuk rata, dia unjuk rata. Lepas tu kita tambah 60 ya tadi dia balik 200. Tak boleh. Nampak? Tak boleh gitu. Sabda Nabi SAW yang bermaksud Rasulullah melaknat orang yang makan riba dan orang yang beri makan riba, orang yang mencatat dan orang yang menyaksikan riba. Nah, yang makan riba ni tukang wi pinjam. Siapa nak pinjam duit ke saya 1,000 bayar 1,200. Tu pemakan riba. Nah. Dan orang yang memberi makan kita yang tukang beli dengan dia buat pinjaman riba. Kemudian orang yang mencatat, Nabi kata, wakatibah, penulis, kerani tu lah. Kerani yang tukang tulis. Mu tulis kan yang jadi kerani ni yang nak buat pinjaman riba. Mu jadi kerani yang mu tulis kan. Nak? Lepas tu runner-runner tu kena jaga kan. Nah, kerja-kerja runner tu lah. Nah, kena jaga sikit lah. Nak? Maknanya, dah sekarang ni Islami ada ni, kalau boleh lah. Tak ada alternatif lain lah. Nah? Kemudian orang yang menyaksi, Nabi kata, wasyahidaih dua penjamin. Nampak? Ada penjamin. Ada penjamin kan? Ada penjamin kan? Nah? Banyak berlaku, penjamin kena bayar balik, waktu kan minjam, rosak tak rapat rupa. Ada tak? Kawan rapat tau. Kawan rapat. 60 ribu, kita penjamin minta tolong sangat. Kita kata, aku tak kau, tambuh-tambuh kan? Biarlah, kamu tak percaya ke aku ke? Percaya. Penjamin. Grantor. Bukan grantor, klentong. Mana kawan tu granti ya? Boleh pinjaman bayar dua kali sak. Siapa kena bayar? Grantor lah. Dah kereta ke dengan siapa? Ada dengan tukang beli tak? Tak ada apa rupa dah. Nah, dah kawan tu kena potong gaji. Gaji 800, potong 300 bulan, tinggal 500. Tak ngamuk. Rademah, makan tak cukup pun semua. Anak sekolah kita ini, banyaklah akhir zaman ni berlaku perkara-perkara jahat seperti ini.